bulan duka niku ngeten iki. Lah mula kadang wong nek ora ngerti batine wong Jawa niku nyalah-nyalahno. Ngoten lho, niku nyalah-nyalah nyalahno. Wis nek sampean selehno ngono wae kucing kok rek. Ini iki lho mau-mau lapor ra ngono. Iki wayahe ngaji ngidrono kotak. Mau sadurunge aku ngaji mau lho nang iki kotak idrono. Sik ngaji iki cek ngaji. Iki duduk seremoni iki ngaji, Kang. Kudune mau kotak muter mau pas wong ngadeg selawatan mau sampean idrono kok. Kotak mosok wong pare ra tau pengajian, ja. Mau ngono lho, sadurunge kula ngaji niku pas selawatan mau pas marhabanan. Kotakmu muter dadi wong karo ngadeg iso ngejikok sok ngokok sak. Lha ngene ngokok sak ya wong karo lungguh ngene kok. Wis nanti edarno nang aja te tolah-tolah iki ngaji. Kenapa sekarang Islame wong Indonesia niki dijepit entek-entekan. Kula niku mboten tau jelasno ngeten niki di taun-taun yang sebelumnya. Tapi saat niki ngeten niki kudu tak jelasno sebab nopo? Islam Indonesia niki dijepit kaya-kaya kudu Islam saka Kanjeng Nabi kaya tukul karepe dhewe. Sing dilokno bid'ah, weruh ingkung bid'ah, weruh tumpeng bid'ah, weruh wong tahlilan musyrik, weruh wong selawatan ngadeg musyrik. Sampai duwe gendera dilokno gendera musyrik. Wis lungguh ten iki lho mulo tak jelasno mulo lungguh sing antem. Wis aja tolah toleh. Karena ini nasib masa depan Islam Indo. Nih nasibnya ini. Saiki ki ono wong anyar-anyar kucluke ora umum. Nggih. Dulu zaman ulama-ulama awal ora perlu jelasno gitu. Wong kiyaine niku sopan santun. Duwe saniki niku bayi-bayi carane nguyuh rung iso lurus wis. Uyuh iki sik bengkong-bengkong, wani alok-alok kiai sepo. Coba sampean bayangno. Kiai apa Gusmus ngandani wong salat Jumat ana ning lapangan ku bid'ah, bid'ah ndasmu ngono ku ana wani ngono ku saiki. Sampeyan iso bayangno, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nggih, Sultanul Aulia. Ngono-ngono bocah bayi saniki wani ngarani Syekh Abdul Qadir niku musyrik ono Subhan Bawazir ning Jakarta ono nggih termasuk ono Firanda iwani kok ngarani Imam Ghazali ra paham Quran ra paham sun sunnah padal ikhyaul ulumuddin cekelane santri ono Firanda wani ngarani Sayyid Muhammad musyrik untung wong Indonesia atine kendo-kendo. Coba nek wong Timur Tengah, wong kok wani ngelokno si Abdul Qadir mati dibetheti karo wong Qadiriyah. Lah niki lho mula teng Indonesia niki tak dunungno. Soale saiki wong kocluk-kocluk niku kathah. Cah gemblung-gemblung ngaji anyaran teko share it Google niki masalah. Nggih mboten. Lho niki termasuk ngeten niki termasuk suronan. Wong nganggep suronan iki bid'ah musyrik, nyiroro kidul mantu. Ngono lho karepe dhewe, tapi ya kula ora iso nyalahno wong panjene sing mitnah ulan suro nyiroro kidul mantu jen wong Kediri kok. Tiang Kediri niku sing mitnah nyiroro kidul mantu ulan suro niku. Asline wong Pati tapi namine Abdullah. Abdullah niku terus melu londo. Pindah Kediri jenenge ganti Kiai Tunggul Wulung. Ya, rungone sampean. Lha iku Abdullah niku asline. Nggih. Niku terus gelare Kiai Tunggul Wulung. Lah niku sing nulis kitab Sabda Palonaya Genggong. Sampeyan tau krungu cerita Sabda Palonaya Genggong? Kula cerita nek 500 tahun ke depan Majapahit tangi malih. Lho ngono kathah wong ngandel. Wong niku karangane Abdullah niku. untuk menunjukkan bahwa Islam di Indonesia itu terjadi karena nyerang Mojopahit. Padahal yang meruntuhkan Mojopahit niku ya Raja Kediri, jenenge Girindra Wardana Raja Kediri, anak putune Kertajaya, anak putune Joyo Katuwang. Niku lak perang bebuyutan teng mriki enten kerajaan Kediri rajane Kertajaya. Teng Malang eneng keraton cilik jenenge Tumapel, rajane Tunggul Ametung. Dilalah di bujuk terlalu ayu. Nek di bujuk kayunen niku repot. Akhire digondol mlayu karo Kenaro. Nah, Kenaro begitu dadi raja mateni Tunggul Ametung, wani nyerang Kertajaya tahun 1222 naminipun perang Ganter. Lho akhire dadi negara Singosari Kediri ambruk. Kediri ambruk dadi kraton cilik. Singosari dipimpin Kenaro, Genti Anusapati, Genti Tohjaya, Genti Ronggowuni, Genti Kertanegara. Kertanegara menaklukkan 2/3 dunia, tapi dendame putune Kertajaya ora iso dimpet. Akhire Kertanegara diajar karo diserang kari putu Kertajaya nami Joyo Katuwang. Akhirnya Joyo Katuwang diwajar Genti karo mantu Kertanegara namilipun Wijaya ngedekno Mojo Pahit Genti kalian napa Joyo Negoro digenti kali Kuti Semidilu, Genti Tribuana duwe anak Hayam Wuruk, duwe Patih Gajah Modo, duwe anak turun Brawijaya Limola. Dalam situasi ngono tururane Joyo Katuwang saking Kediri ngamuk maneh naminipun Raja Girindrawardhana. Lho lah ngoten niku diwalik kali Ngabdullah niki diwalik nek sing nyerang Mojopahit niku anu wong Islam saka Demak. Akhirnya terus terjadi perjanjian, ya wis aku mimpin niki 500 tahun sisa 500 tahun Mojopahit tangi maleh ditulis ngangge tulisan Sabda Palon King Genggong. Lho niku karyane dheke. Iku rusakne wong ngandel sesuk Mojopahit tangi meneh pimpin karo Sabda Palon Naya Genggong. Iki opo maneh? Iki wong mriki niki jenengane Tunggul Wulung. Nggih. Niki sing niki kon bener cilik-cilik iki. Para wis tau ono jarane lho. Yo. Wis nek cah cilik iku ora bakal ngaji umpamane nek golek jajan butuh dhuwit nek kon mlayu tuku rumah manis lho. Lah niku termasuk sing nulis cerita ngangge serat naminipun serat Dharma Gandul Gatholo. Gatholo niku ya sing Abdullah niku. Ya mecewu Bu nggih. Dharma Gandul niku barang meng trimo gandul. Meng sak Dharma Gandul niku lho sing ndok loro niku. Gandul teng pundi teng Gatholo? Lucu Gatholo lucu niku gak tak mlonco niku nek basa wilawas. Lah niki niku melakukan perjalanan goleki napa? Dewi Perjiwa, Perjiwati lho niku lak cerita sare Dharma Gandul Gatholo lucu. Dewi Perjiwati lah, perji niku lak bahasa Arab maknane lak dhewe wong wedok niku. Nah mula sampurnane Dharma Gandul Gatholo lucu niki nek wis petuk karo Dewi Perjiwati lho niku lak serat kurang ajar to niku. Dadi sampurnane urip iku ora ngibadah ning ngoten niku. Yo. Niku lho. Mboten ngibadah ning ngoten niku lho niku mula niki Abdullah niku. Termasuk sing gawe cerita nek Wulan Suro niku Ratu Kidul mantu. Lho ngono karena sing ngandel termasuk Pak Harto. Waktu niku ngandel. Mula terus akhirnya tahun sekitar 78 meresmikan aliran kebatinan niki lha ya. Nek sing kaya ngeten iki. Lah kadang wong nek ora ngerti wong Jawa. Niku wong Jawa niki disalahno. Padahal iki carane wong Jawa saking hormate kali Kanjeng Nabi sampai peristiwa niku ora dilalekno. Mboten lho. Sampai peristiwa niku mboten dilalekaken.

Karek nunggu keyakinan penelitian. Nek yakin 100% iku kapale Nabi Nuh, ha berarti Nabi Nuh teko Jawa. Ha niku dereng, niku dereng, dereng. Ini barangnya ono kok. Lho sakniki Gus Dur sakit gitu. Gus Dur niku lara, stroke 8 kali. Wong sak donya gumun ono wong stroke ping 8 ora mati ini ora wong Jawa ra neng. Ternyata begitu tekan kene Gus Dur anggere esuk ngombe banyu. Fuh. Paringke Gus Dur ngono dak obate niku. Kiai teko ndongani banyu fuh diombe. Ono sing protes, bagaimana sistem instalasi fuh ke dalam air? Lah aku le jawab yo gampang. Wong nginstalasi donga ning jero banyu iku gampang, aja meneh ning jero banyu. Wong kaset lho iso nyimpen swara. Nek banyu nyimpen donga aja gumun, kaset iku lho iso nyimpen swara. Pok pisui muni meneh. Lho kaset iku ngono. Rekaman ku puteren, lak metu meneh. Ora mungkin rekamane wek iki metune kakak-kakak ora mungkin. Lho iki yo kertas plastik ya iso nyimpen swara. Mula zaman Nabi para sahabat seneng nyimpen donga ning jero panganan gawa panganan dibeto ning Nabi jeneng Nabi Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana wis barokah diombe sahabat dongane Nabi manjing ning jero banyu ning jero panganan. Ono sing ora ngandel, piye critane? Lah iya saiki mulai sampean pengin buktine kene-kene. Banyu, apa kok banyu? Aja banyu ya. Apel ae wis. Simpenane donga I love you. Apaan kok duwe wong wedok dia donga apa di I love you kok pret ngono. Gorene apel sing enak. Tak donganane, tak instalasine kekno wong wedok I love you, I love you. Ning dongane ya Rahman ya Rahim. Ampun. I love you nek ora ya sono mata kaji aja kujaran goyang. Pengen rabi meneh. Cikok banyu, Bu. Wacakno ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim karo ditungani ya Rahman. Kula banyu niki nyimpen donga kasih sayang. Bila perlu dinyanyekno. Pabila ku ingat dirimu. Di saat bersama hidup sengsara makan sepiring kita berdua. Cuh, kalah. Lulu kadang ono sing komplain. Wong saiki lho opo? Barange kan barange dikeki donga, barange sik padha. Endi? Iku yo panganane dimasak dhewe kayak nabi kok dadi barokah lho, aja ngono. Barange padha ning nilainya berubah kaya lanang karo wedok. Lanang karo wedok iki padha kok. Tapi nek lunga bareng jiwit dosa, tapi lebokno KUA. Terus teng mriku angkah tuka, terus didongani barakallahu laka wa baraka ala. Begitu dongani barakallahu laka, metu barange isih padha. Katoke ya rong salin. Andeng-andenge ya isih padha, tapi nilainya berubah dadi suami istri. Sadurunge mlebu biasa pertitungane metu dadi suami istri. Barange tesih poket takjak keliling Indonesia. Pengobatan ra masuk akal tapi sembuh. Apa? Wong Jawa duwe obat top anyang-anyangan. Lho anyang-anyangan iki lho wong manuke sing anyang-anyangan kok. Ditaleni kuwi gak wong Jawa ora ono. Dan sembuh mari waras, dan itu sampai hari ini menyisakan penelitian yang gak habis-habis. Ya apa kira-kira iki jenenge obat ser itu ya iki ya. Lho wong Jawa iki sing aneh nek duwe pengobatan lara mata diuyui. Iki nek wong cerah wong Jawa ra duwe. Lho termasuk wong Jawa niku duwe pengobatan aneh, cantengen tangane ana anake, encepno silite pi. Lho iku nek lho nggih, tapi nek sing loro iku iso dinalar. Di dalam kencing ada amoniak murni. Nah di pantate pitik ngendok babon niku njrup niku itu ada asam yang mampu membuat apa? Sterilisasi. Makane ndok iku nek metu langsung atos kik ngono niku soalnya kena asam yang di situ itu. Nek pas asamnya ra bekerja ya ndoke ginju. Nah niku njlup. Nah, Yo Jawa. Lha ini makane sampean sembrono kusung Jawa. Hebatnya luar biasa sampean. Dan ini sekarang hasil penelitian-penelitian dunia, Jawa peradaban tinggi. Makane Nabi Sulaiman ono sing critakno teko Jawa, teko Sleman. Lho nggih, namine Dr. Fahmi Basya, Ratu Sabah teko Wonoso, Sobo. Ya iku, iki lho bangsamu. Lah kita ini kadang enggak kroso, iki bangsa apa bid'ah, khurafat, tahayul. Padahal inilah yang dikerjakan para ulama. Sampai kene dadi koyo ngene iki para ulama biyen. Alon-alon bangsa iki ditata. Kenapa? Karena ngarepe omahe banyu mili tok. Ceritane swarga wowoane akeh, wong Kediri ya lah ciplukane kathah, Pak, ya ngono. Ya ciplukane kathah. Ya, Pak. Usah wis lho ngoten niku. Dene iki lho. Oh. Lha mula kadang kita niki mboten ati-ati ndelok ngoten iki susah. Lha para wali ngono ya ora angel. Begitu ndelok bangsa Jawa ngene diulang apa meneh ngono ya. Nek langsung diulang Quran mesti ra nyantol. Mula Quran meng didhaike cerita. Sampeyan pengin dadi wong apik, nggih, aja lali ya jempol. Jempol iki apik. Ning apike jempol ora iso sempurna nek ra ning jentik. Jentik maknane aja utak-atik barang liyan, aja nyolongan. Iki tak jenenge jentik soal iku nginjen silite bi didik. Ora didalili asyariku wasyariqatu faqta'u aydihuma. Hadis law anna Fatimah binti Syaraqat laqadtu ya tambatan jentik. Jodoh ada yang barang ilia. Ya apa? Cari manis. Tadi wong sing manis nih ngojo manis-manis rahai. Tadi wong sing unggul nih ngojo sombong. Sombong. Tadi wong nih iso nuduhi wong siro tadi jempol. Tapi dia wis jempol lo cuma macem-macem. Kau nih iso diajar karu jentik. Sampean gini. Seneng kabeh. Begitu nih sito sing. Ini tadi pekoro. Besok presiden terbaik Indonesia adalah Pak Jokowi. Begitu ono sitok sing ngono yo nesu presiden terbaik calonnya adalah Pak Prabowo begitu ono sing sitok ngono yo nesu kok menyeni jempol yo mung suwe jentik mulo nek wis dadi jempol aja macam-macam sebab jentik iki jadi provokator iso-iso tapi yo ngono ojo lali jentik jentik nunggul patenono ojo di ojo di dulur tuwa malati lu kan diulang ngono biyen bare wong sepo. Ana manten anyar karo para wali ngarepe omah kon ngenehi cengkir gedang tebu. Aku wis kenceng pikirku sampean wis tak geget-geget wis tak gadang-gadang, aku wis mantep gedang mlebu. Lah nggih karo tukang paes saniki tambahi wortel, kudu nang diworcek nang untel-untelan lho. Wong tukang paes saniki niku ana mawon. Gurune ngulang to biyen. Nek pengen berjuang, wong Jawa digani pacul. Kono gue ngipatke barang kang muncul gue berjuang. Nek berjuang aja lali ono obahe awak, mulo kolongane pacul jenenge bawang. Wis ono obahe awak aja lali ndonga ning pangeran mulo kayu sing adek jenenge do. Niku gampang-gampang angel nek keliru titik dadi perkara. Sing paling angel mulang wong Jawa ben eling mati innalillahi wa inna ilaihi rajiun dijawakno urip aja lali sangkan paraning dumadi supaya gak lali sangkan paraning dumadi diulang nganggo tembang soalnya wong Jawa senengane nembang wong Jawa ini diulang nganggo tembang mesti nyantol soalnya wong Jawa niku titik-titik nembang ora mentok nembang tok mentok tak kandhani mentok ya dikandhani lungguh-lungguh kok ana lintang ya ning tawang ana lintang cahyu niku kan Jawa apa yang nembang ora semut semut ireng anak-anak kebongkang nembang bojone minggat nang Bali Osri ning Jawa kok mulo sak donya niku ora ana wong duwe tembang sing paling aneh kejaba wong Jawa napa tembang silit iki sak donya sing duwe wong Jawa tok tembang silit niku urung tumon kula demok silit kudi kena yuk kan kendang jebola itu iya tak? Sampe golek endi ana wong duwe tembang silit iku nek wong Jawa tertua wong silit

Gula dandang niku pahit, gula legi oleh bojo bagus ganteng kaya Pak Kapolsek yo lega gula legi. Ane bojo wis rupane elek ra tau nduwe dhuwit senengane ngramal tokel, pahit uripmu oleh dandang. Mula dandang gula niku manis pahitnya kehidupan. Nek wis bar dandang gula tembangi durma wayahe berdharma bak. Di cara pelem metu wae nggo pakanan codot, gedang metu wae nggo pakanan ma. Manungsa wae menungso apa? Mana buah kehidupan? Nek di tenaga ndi tenaga musim mbok dharma baktekno. Nek duwe ilmu ndi ilmu musim mbok dharma baktekno. Nek duwe bondo ndi bandamu sing mbok dharma baktekno. Ana pengajian ngene sing sugih ngetokno dhuwit nggo biaya pengaji, pengajian. Sing duwe ilmu ngaji, sing ra duwe apa pemek duwe tenaga nyapu nek bareng bar pengaji. Mengajian resik-resik menek terop nyopo tita narup ngono iku menungso ora nang berdharma bakti kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mung kedengkul wis mulai linu untu wis mulai protol mripat wis lamur mangan calak mbiyen klethak isine pecah saiki mangan apa muntune coba iki pangkur wis nang mungkur nang mlebu masjid ra ketang setahun pisan riyoyo nang runu. Sing enom-enom sing tatune naga mangap ning dodho kok wis mengkeret dadi gambar cacing nang mungkur rono. Sing maune tatune manuk garuda kok wis mengkeret dadi emprit wis nang rono. Nggih, dadi tentara bedhil tur ngene kok kenek lah kok wis wayahe mungkur nang mungkur yen mlebu rono. Dadi Kapolsek yo nguber maling. Kowe tok aduh lho. Saiki ngurku dilungkas nyurupno dom iso ngiwo nengen niku wayahe mungkur jenengan Pak Kapolsek nang mlebu Mas. Masjid wis ra tek cerewet wis ra peduli. Ora peduli TNI, ra peduli Polri nek wis wayahe mungkur wis nang mungkur rono. Allahu Akbar. Kliru-kliru dite Allahu Akbar ya nang kono nang mungkur. Sebab nira nang mungkur menungso kesusul tembang megat roh copot rogo sak sukmane terakhir tembangi pucung menungso meng dipocong seluku-seluku bathok lebok ke lawang ciyut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciyut petuk malaikat mungkar nah kira mesti takoni meneh marop buka Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah malaikat mongkon akhir ngamuk goblok imune Allah tau apa tepak tadahi malaikat rokib aja tapi aja piye iki muni Allah ora iso metune Allah iya ilat pare ilat ana caraka diulang alhamdu metune alhamdu habis gelem belajar wis anggone pengajian ya teko muharraman teko muludan teko wis gelem ngaji. Loh, tapi kok turu? Ya ora apa-apa, ngaji turu yo oleh. Nek melek ya motone ngaji. Nek ngrungokno kupinge nga. Ha nek turu ngene iki, kan bokonge ngaji. Sesuk kan ditakoni matamu ndi ganjarane pun telas. Nek kok entek meruwengi sing kula muni, wow, nentek. Ngganjaranmu sing isine ning dikadose sing teng bokong tesih, ya Allah. Ya wis hitung bokong. Wata syadu arjuluhum oh iya bokongnya abu suarga eh bokong tok ya Allah lalu kalau mula sampai ini ngaji kok rame kuping tok ini mula ada ngaji teko turu betul apa-apa oke mula nanti wis gelem belajar sak waya-waya mati kaitung mati nih wong belajar mati nih wong belajar nih ku mati sing di ngapura Gusti Allah mula nih ada toreko barang itu nang melu wong pare ya ping pinten ping 100 mboten kiat yai nang kuatmu piro gangsal lha sing 95 sing nanggung sapa panjenengan ngono panjenengan kan sopir kula kan penumpang penumpang niku mboten perlu melek turu ngorok tekan nggon angger ora cerewet mawon pun to panjenengan kan sopir kudu melek maca plang pokoke kene medhun tak bayar ngono. Lu ngono, mula sampean iku ana terus nang melu nang daftar, ngenyang sak waya-waya mati kecatet mati ne wong belajar mati di ngapura Gusti. Aduh enak. Ora gelem sinau takoni marep bukan? Heh. Marep bukan? Heh.

lengkap, Quran 30 juz, alhamdulillah wis kebagian Yasin, ana sing wis kebagian Kulhu, ana sing wis kebagian Bismillahirrahman Rahim, alhamdulillah. Ibu-ibu wis kebagian nek diceluk garwane jawabe nun niku ya sak ayat. Lho wis ta. Nun wal qalami wa ma yasturun sak ayat. Salat sak mono akeh alhamdulillah wis ana sing kebagian setahun pisan riyo. Riyo ana sing senengane lagi magrib tok alhamdulillah. Hadis sak mono akeh wis kebagian loro alhamdulillah. Ngoten lho. Kulo bid'atin dolalah kali innamal a'malu bin niat. Menyene loro niku isone wis alhamdulillah. Donga sak monten kathahe wong pare wis kebagian ra ketang loro. Donga mangan kali doa wis cukup. Allahumma barik lana karo Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Wah, iki sampean delok kene nek ora hati-hati mesti konslet sampean. Nggih konslet. Contoh sing sering konslet nek ulan suro napa wong Jawa niku lak mesti bersih desa terus napa nyadran nggih ta niku wong Jawa biyen nyeluk Mbah Buyute niku Dang Hyang. Dadi wong Jawa nek ngarani Mbah Buyute iku Dang Hyang, saiki buntute dadi Eyang niku lho, bleset dadi Danyang. Nang Jawa nah para Dang Hyang niki pituture kudu dipun estokaken sebab ora ana referensi lain sak liyane Mbah Buyute. Nah, pitutur sing dipun estokaken namine pun pitutur ingkang dipun pundi-pundi mula porodang yang diarani pepun, pepunden panggonane diarani pun punden. Nangku anak putu pindah-pindah, setahun pisan mulih nyenengno Mbah Buyute porodang yang ini ki, setahun pisan teko mulih jenengane Srada. Srada niku nek dilakoni jenenge nyat, nyadran soalnya wong Jawa nek lakoni apa-apa akhirane an. Nah, dioleh napa-apa nek sik urip diparingke teng daleme nek wis sedo digawa ning petilasan, tilasane utawa kuburane. Terus Islam teko, nggih ta? Ngulangi aja lali wong tuwa mbiyen, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mula ndongakno. Nah, wong Islam diulangi wong mati ora mati ming pindah nggon. La taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahyaun. Se urip muso is mulo iso di online ila ruhi ila hadro. Ti wong Jawa ya nek mati diarani ora mati ming pindah jagat cilik nang jagat ke gede. Mulo iso di online merui kaki danyang nini danyang. Nah, Islam ya ngulangi nopo wong mati gak no panganan. Wong Jawa ya mati mu gak no panganan. Begitu Srada gawa panganan, wong Islam ya gawa panganan. Bedane nek Srada kele kuburane, nek mangan nek awak dhewe gawa sedekah kon mangan dhewe, mulo jenenge sedekahan. Akhire Srada nyadran klebon istilah sedekah, mulo Srada nyadran ana sing ngarani sedekahan utawa dekahan. Iseni kalimah thayyibah, mulo ana sing ngarani kalimahan utawa klimahan. Angger ana panganan teko kiyaine dongane Allahumma barik. Angger ana panganan teko barik burak barik, mula tumpeng teko panganan teko jenengke barik anu ana ta coba. Sampeyan ra weruh ngono ku mesti musrak-musrik ngono niku layo. Iru tak duduhno stok-stok jam piro iki ya Allah. Aku dinteni wong asem. Eh wis ya dicedang ya jam setengah 12. Sampeyan tak terusno meneh nggih. Tak terus meneh sesuk iki sik dawa soalé wong pare iki cek roh. Setan pare sesuk tak duduhno panggonane ning ndi-ndi yo. Wong pait kabeh. Lah pare kan pait. Ana maja pait kene maja pare. Sesuk tak terus meneh iki gentenan kula tak pindah teng ngasem. Soalé kula niki dereng mulih pun seminggu. Yo ora ngados barang. Dadi nek lho keringete kiai niku wangi. Andani kok sampean. Seminggu kula dereng atus iki. Tapi berupa kiai langsung wangi pisan. Lah ngger wong nawani anu, nawani adus sampai pegel kula. Adus e, gak wis. Aduse di online. Nggih. Saya sampe tak terus meneh kapan-kapan pokoke iki edang. Ini gitu lho, nggih. Niku hijrah mula sampe nek iso wulan suro ya hormat kali para sesepuh biyen sing ngulangi aja pesta-pesta. Nek iso gawe santunan anak yatim sing gedhe. Nah, muga-muga yatime ora ora ana ngono tho. Lho nggih no, nek iso santunan yatim niku sing wede siap no cah siji 10 jutaanan ning tak dongakno muga-muga yatime ora ora ana iku donga kula ki biyen panti asuhan gawe sing gedhe ning tak dongakno yatime ora ana engko lho ngoten niku gawe ya rumah sakit sing gedhe tak dongakno ora ana wong lara sehat kabeh ngono lho ngono donga iku ngono sampean gawe tuk gawe usaha tambal ban tak dongakno ora ana wong bane kempes. Sampean gawe warung tak dongakno ora ana wong lesu, ora ana wong ngelih. Sampean dodol rokok tak dongakno ora ana wong ngantuk, ambek ora ana wong stres. Nanti ora perlu rokokan. Yo. Nggih, semoga-moga sedaya barokah. Nggih, Al-Fatihah. Allahumma alim al-dhalin. Amin. Niki diterusaken lintune napa pun cekap. Cekap nggih. Dongane mboten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Na'iman hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami yang baghi li jalali wajhikal karimi wa azmi sultanik. Allahumma iftah alaina fathal ali rahmatak fadhkirna wa nasina ya jalali ikram biridhika ya Allah bi syafaati rasulika ya Allah wa bi haqqi rabbana in askantu min dhurriyyati bi wadin ghadhi zani tabatul muhaq rabbana li yuqimu sholata wa ja'al min nas da wa ilahi marzuqu min thamarati la'allahum yashkurun ijal aula al khair al ibad al qalam fil qiyam al iman rabbana atina min ladunka rahmah wa hina min yashhad itu jadikan semua kuna min Allah maghfir lahum arhamhum wa abihim wa banhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabtinna ba'dahum wa fir lana lahum Allahumma ij'al qabrahum radan min hadhihi al jinan Allahumma ij'al matarja jami' al qubur la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah bi aqidatil muslimin ma'inna irji' ila rabbika radiyatan mardiyatan fadkhulni fi ibadi wa adkhulni jannati rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar sallallahu 'ala sayyidina muhammadin walhamdulillahi rabbil 'alamin al fatiha غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذن الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد. Demikian Bapak Ibu hadirin hadirat dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.